بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فكنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan beberapa banyak lagi ayat-ayat di dalam Quran, dan beberapa banyak lagi ayat-ayat dalam Quran ceritakan hal-hal syurga. Banyak lagi lah, musanya tak awak mari dah. Beberapa banyak lagi ayat-ayat dalam Quran cerita kepada kita tentang hal-hal syurga, kelakuan keadaan-keadaan syurga. Banyak lagi. Syurga ni, syurga yang disediakan, dicadang kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cedek untuk hamba yang taat ke dia, turut perintah dia. Dah, syurga yang disediakan kepada hamba yang taat kepada Allah. Tetaplah dapat bagi hamba-hamba itu dengan tidak waweh bila sampai masanya. Tetaplah, mestilah. Tetaplah dapat, mestilah boleh. Sudah proses syurga tu, kalau taat kepada Tuhan sudah. Tetaplah dapat, mestilah boleh bagi hamba-hamba itu dapat dengan tidak waweh. Dapat dengan tidak waweh dah. Tidak ragu-ragu dah. Tidak syok dah. Tidak ada kuasa waweh dah. Tak ada syok, tak ada ragu-ragu hati dah. Benda tu mesti. Tetap. Dapat mesti. Turut pada akal dengan cara aridinya mesti dah. Kalau kira pada akal, haruh tu yang nak beri tak beri. Tapi dengan sebab ia janji siap tu, dia tetap kena boleh. Kalau Tuhan tak beri itu, maksudnya menjalahi janji Tuhan pula. Jadi mesti pula juga tu. Tetaplah dapat bagi hamba-hamba itu, dapat dengan tidak waweh, tidak ragu-ragu. Bila tu dapat tu? Dapat tu bila sampai masanya. Tu masa dapat tu lah, sampai masa dia tu. Yakni bila sampai umur kelima, maknanya itu. Bila sampai umur kelima, waktu mesti. Tahun ni dia umur yang keberapa? Ya kita yang ketiga ya baru. Yang ketiga je. Dah. Yang kedua. Nak pergi tiga dah dah. Nak mati dah apa. Tidak, bila sampai masanya. Masa dapat tu boleh. Mesti hak tu. Allahu Akbar. Dan tidak siapa pun Tidak ada siapa pun, tiada siapa pun, tu tidak siapa pun. Tidak ada siapa pun daripada yang berakal, daripada orang yang berakal. Tak ada sarah buk. Tidak sesiapa pun dari kalangan orang yang berakal tak mau akan syurga. Dia tidak si syurga. Ha? Tak ada siapa hak tak mau. Bila ia, bila tu? Bila ia, ia orang yang berakal tu, bila dia tu tahu akan sebenarnya sebenar syurga. Bila dia tahu kata sebenarnya syurga, tak ada siapa dia saya habuk hak tak si ke syurga. Dia tidak tak mau. Ha, tu Musa dia kata. Maka siapa-siapa tak percaya akan syurga neraka tu. Tak percaya akan syurga. Tak percaya akan adanya syurga dan neraka tu. Tak percaya kata syurga ada. Kan neraka ada. Jadi kafir ia. Ia siapa tu? Wa iyazubillah min zalim. Ini masalah akidah kita. Wa naru haqqu ujidat kal jannah. Fala tamil li jahidin zin jinnah. Syurga sebenar. Neraka pun sebenar. Siapa engkar benda tu masuklah kubur. Kerana benda ni ijma'. Kalau ijma' dah. Ha, berkait dengan akidah. Tak percaya akan syurga neraka ni. Allahu Akbar. Ha, tu. Allah. Kecek boleh. Dia kecek. Dia kata, mbak baik belakang. Pas syurga ni. Cegah tu nak tu helwal wanak bo pia ya kata. Ada ada juga kecek memang. Tuhan tu ban dak wak cegah wak neraka luah-luah tu banak bo pia. Pia nak dau. Ha. La ilaha illallah. Ya main nyanyi-nyanyi mai pula. Itu. Eh, biasa dengar lagu tu jadi siapa kecek ni. Ah, tak sepatut kecek mak neraka ni mak mai pun tak boleh. Allah. Habis itu. Tak boleh engkar benda tu. Saya penuh masuk benda gaib. Allah Allah Allah Allah. Patu kalau dia dia pesing gi ngaji, tak ada ngaji agama pula. Dia napa gi kok lalang. Syurga-syurga ni orang panggil sebagai apa yang kumpulan yang tak beragama ke? Yang kata syurga-syurga ni orang panggil sebagai kecek pe atau ungkap pe agama yang dipanggil cipta-cipta. Perkata eh agama tu buat-buat yang untuk nak menjaga dan menterbikan akan masyarakat je. Nak biar orang tu dia terkawal. Bila ada syurga neraka, wap yang ku biar orang masa takut gitu ya, dia kata. Kau benda ada sungguh dah. Ada siapa tahu tu kecek tu. Ha, tu bos syurga pun neraka tu pula. Ha, tu. Kalau pergi orang tengok royal pula. Kau tengok royal tu pagi-pagi hari Sabtu kan. Tengok syurga. Oh kau dah ni syurga dah. Jadi ringan-ringan dengan syurga. Orang bidadari duk decak. Ha, tu tu tu. Ha, tu tu. Pipi duk tak kisi tu. Biar tu, biar tu. Ha, lagi. Oh, atas, atas dia wear tu. Dah syurga dah atas lah. Dia nampak tu syurga ni benda nipih-nipih. Ya, benda bukan kata apa sangat dah. Satu macam, kena jaga mula. Ha, ni tak percaya teguh jadi kafe. Ya, wan yazbillah min zalim. Kita ni cahaya belakang ni. Kita ramah-ramah ni cuma malah tu ya. Malah, cahaya tapi malah. Kut tu. Tak percaya akan syurga neraka jadi kafir ia, ia siapa tu. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nyo tak rojak tak apalah. Lepas selama-lamanya tak nak kira banyak. Kekal neraka woi. Kata kekal tu kait. Kekal tu kalau mati ia, ia siapa-siapa yang tak percaya saat ni tu. Mati di dalam hal itu. Hal tak percaya dan kafir tu. Kalau mati dalam hal tu. Ha tak percaya hal kafir tu kot ni azbillah nizam. Tak lagi mati telah tu apa nak kata? Ha dia kata. Nyanyo tu yang kena buat cek, buat neraka tambah pula. Orang neraka banyak je tau. Penuh lipoh. Dia kecek boleh. Orang jahat banyak ni lah ni ni. Ya tu yang kena buat cek. Buat neraka tambah pula. Tak cukup 7 lapis tu. Terah tengok. Cukup tak cukup. Terah. Hawiyah tu tak ada patak. Neraka Hawiyah tak berpatak. Tak ada patak sup bawah. Terah. Tak teluh kak. Ha tu dia. Habis kat tu. Ha takutlah tu. Takut sikit. Kalau mati adalah hal gitu. Maka tidak memberi manfaat. Oleh tak percaya dia tu. Malaikat menama kena akan dirinya sendiri. Tidak memberi manfaat. Tak berguna. Tidak memberi manfaat. Tidak berguna. Tak berguna. Tak berguna oleh tak percaya tu. Tak berguna oleh ketiadaan percaya dia tu. Kalau dia tak percaya kepada neraka. Tak percaya kepada syurga. Adakah tak percaya dia tu? Buat dia guna? Tak. Tak berguna apa tak percaya dia tu? Dia tak percaya tu boleh gapotik dia? Nak tanya. Dia tak percaya ke neraka syurga tu boleh gapotik? Guna gapotik ke dia tu? Tak berguna apa ketiadaan percaya, tak percaya tu. Malaikat menama khianat akan dirinya tu ada. Menama khianat, tamu rusak, tamu mudarat akan dirinya, diri mereka tu. Akan dirinya, diri siapa-siapa ni tu. Pertama khianat akan dirinya sendiri. Wah, kau tamu khianat. Tamu rusak, tamu mudarat. Dia tak percaya ke syurga, tak percaya mizan, tak percaya padang mahsyar, tak percaya hisab amalan. Berguna ke potik? Tak percaya tu dapat manfaat ke potik, tak percaya tu. Tak berguna apa, pokok kau tamah udara ya bang. Ha, kau tamah, kena ya kan diri. Ha, tu dia ni musanih nak itu kawan-kawan dia. Dia leret masa pak kita lah. Ha, tu. Maka di sini, hei kawan-kawanku. Di sini ni, hei kawan-kawanku. Kawanku yang telah telajok kepada kerja maksiat. Hei kawan-kawanku. Kawan yang telah telajok, yang telah melampau, terlampau. Terlampau diri. Terlampau umur. Terlampau diri kepada kerja maksiat. Telajok kita. Hei, sayang-sayangku, telajok kita kepada kerja maksiat. Telajok dah tu. 40 kalau gitu lagi tu tak gila tu. Ha tu. Dan kepada berhadap kepada dunia semata-mata atau pada kepada kerja maksiat. Hei kawanku yang telah telajak kepada berhadap kepada dunia semata-mata. Hadap ke dunia semata, hadap kepada pekerjaan dunia semata-mata. Oh tak kenapa pagi tu baik petai kelik. Klik tidur, bangun pagi pula petai klik tengah-tengah hari tak ada kenapa. Oh tu Allah. Ada macam-macam. Tu. Hei kawanku lagu tu. Berhenti memikir gatik. Berhenti memikir gatik. Apa gatik? Entik ni ke apa gatik kau? Malah masa tu lagi tu. Aidan tu arak. Juga. Tek. Ha, juga lah sikit tu. Eh, berhenti memikir. Tek. Tek apa tek? Tu orang Malaysia sendiri tak faham mana tu. Kau kedah. Gatik. Apa gatik? Eh? Kita berhadap tapi kita nak oyak demo pula tu. Gatik tu apa? Eh? Gatik tu apa? Dah tak payah gatik tu weh. Nak oyak weh. Ada dah orang tanya, apa gatik-gatik ni? Dia rasa dia ponok lalau tu. Gatik tu apa? Tik. Apa tik? Apa pula tik? Ah. Gatik ni apa? Kita kata berhenti memikir sama. Sama boleh dia. Ha, sama dah. fikir sama. Ha, pergi Kedah ni sama tu. Han beti fikir sama. Ha, tu. Anak jiwa tu. Habis fikir sama tu. Habis-habis itu. Berhenti fikir te. Berhenti memikir te. Gate. Fikir gate lah. Bak ni. Dan masuk bercampur gate dengan puak-puak yang beramal dan yang mengaji-mengaji agama tu. Masuk bercampur gate yang duduk jauh asing suku. Ni tak masuk dah nampak orang mengaji tu. Orang mengaji tu dia duduk suku lah. Sejik tak berani nak masuk jijak ada setengah budak. Tak gamak nak masuk sejik. Tak gamak nak masuk sejik. Sejik tu serupa dengan apa bagi dia tu rasa serupa tempat yang yang tak patut dengan dia. Dia telajak gila. Dia rasa tak patut dengan dia. Dia masuk sejik. Temu tok guru. Temu pok ngaji tu kan. Sing suku di tepi. Tak ada nak masuk dekat. Ha tu telajak dah tu. Telajak dah tu. Masuk pecapur gatik dengan pok-pok yang beramal dan yang mengaji agama tu. Masuk gatik. Lek kita pok orang yang mengaji pun kena masuk gatik lah orang yang tak mengaji tu. Ni apa? Apa tak mengaji? Cakap kok iya. Kok iya. Duduk pok kita. Tak boleh juga kena masuk capur tanya gatik lagu mana weh. Kat ada air weh. Gini, gini, gini. Kata dia tu rasa tak gamak nak masuk temu kita. Kita ni rasa nak bisa kena gamak tak masuk temu dia. Segamak nak masuk temu. Ya lagu tu. Lebih lagi warung-warung budak-budak sekarang lah ni. Tak masuk lah. Masuk lah. Poso tu pun Allah. Poso. Bawa ni tanya. Tu. Besok kena ajar tadika satu kampung. Masa duduk hari tu. Tadika satu kampung. Lepas tu klik kita roh lah. Malam raya tu kita raya sana. So okay. Nama Al-Wah. Wah. Eh. Oh cikgu lah no. Gigi sejak lagi. Oh tak apa. Cikgu tak apa. Oh. Apa cikgu? Ah, kau malam esok nak raya dah lusa dah ni. Tengok nak ulang-ulang ni kau ni. Tak muntar awal tak pergi. Tak pergi cikgu. Kau posa tak? Posa tak ni? Posa cikgu. Posa. Boleh. Boleh dua hari. Dua hari tu pula. Sekerak. Tengah puyuk. Dia tak ada lagi tengah puyuk. Tu besar dekat dah. Yang kata hari mula-mula tu, yang kata tengah puyuk ego dia dah. Yang dua, tengah kata sehari dah tu. Sehari dah dia dah. Allah. Dalam puasa Ramadan, barulah dua hari bagi dia. Padahal tak lagi. Dengan wakilnya. Lepas tu, ai hok tu tak bila waktu. Ah siap awak kira tengah puyuk lagi hok tu tadi. Kah itu. Ni besar Musa dah ni. Esok nak puasa tu hari akhir dah mu. Janji cikgu dah kena puasa. Wi ada zakat terus mu ada tempat gantung tu weh. Oh insya-Allah insya-Allah insya-Allah insya-Allah. Ah tu. Kok mana ikut mu lama tu lagi mana? Ah, tu dia nak tidur tak apa tidur lagi. Sampai ambil lima pagi sampai gelap pun tidur, puasa pun tidur ya. Takut tak tahan dengan sebab duk jaga tak tahan puasa apa ai batu ni. Bibi ai batu dah. Pagi-pagi tu ikut panggil tuan kedai dah beli ai batu ke 9. Oh kak. Oh, kak. Ah, tu nama kau lah. Apa lah ni bangun. Apa mong-mong? Pagi-pagi nak lihat batu. Pula masa ni. Pagi duk jebok. Mekah-mekah pun masak Allah. Macam kereng. Apa mong ni boleh masa pagi-pagi lihat batu. Masa-masa tu kedok. Ha? Teguk tu masyarakat kita tu nak ayak weh. Suasana lah ni. Suasana ni dia teguk pergi sampai tawar tu dah. Kita tak sedar diri. Tak sedar diri. Buat pula pergi ke mana nak kata. Lepas apa nak kata. Dia mau klik kepada kampung masing-masing dia mau boleh tahu. tinggal mesti mari setahun dua tahun tu berubah banyak dalam masyarakat kita. Tak suka dulu. Apa-apa kita nak bawa pergi untuk nak mengubah benda tu kalau kita tak mengaji? Kita sendiri pun bawa pergi jadi upai pada gaya demo pula dah. Kalau kita tak ada apa nama pagar-pagar diri kita di segi ilmu ni. Ha, tu dia. Dan masuk bercampur gatik dengan puak-puak yang beramal dan yang mengaji-mengaji agama tu. Mudah-mudahan tidak mendapat kamu akan sesan yang amat sangat. Mudah-mudahan tak mendapat kamu, oleh kamu akan sesat yang sangat-sangat, yang amat sangat. Mudah-mudahan. Kemudian hari, jadi kemudian daripada mati itu. Tidak mendapat kamu akan sesat yang amat sangat kemudian hari. Jadi kemudian daripada mati kamu. Lepas pada mati dah mudah-mudahan kamu tak akan sesat sangat-sangat. Maka tidak memberi manfaat oleh sesat apabila sampai nyawa di batas halqum. Sesat apa lagi? Tidak memberi manfaat dah, tak berguna lah oleh sesat apabila sampai nyawa di batas halqum. Siapa nyawa di batas halqum dah? Kecek mudah-mudahan nyawa, siapa nyawa di batas halqum ni? Ya ni apabila mati dah. Apabila sampai waktu mati itu. Orang kampung ni bila sebut kata nyawa di batas halqum, mereka tak faham. Orang duduk pagi-pagi dengan lemu, petai-petai lemu ni tak faham apa kecek sampai di nyawa di batas halqum tu. Kerana hak tu uslu arak asalnya. Walaula iza balagatil hulqum. Tak itu. Apabila roh itu sampai ke batas halqum, itu uslub dari bahasa arak. Bahasa Melayu ambil penyemai marija. Maka orang tua tak erti. Musanne pun terjemah pula. Apabila sampai nyawa di batang halqum, sampai nyawa di batang halqum tu apa? Yakni berakuk nyawa Allah terbaik. Oh lah tu. Betul je pahit. Berakuk, apa berakuk? Berangkut, terbawa. Bawa nyawa Allah keluar terbaik. Berakuk. Berakuk nyawa Allah tu baik. Tu. Nak matilah maknanya. Oh, dua kampung ni sebut lagu ni. Dia nampak nyata-nyata. Oh. Ha, ni istilah kampung-kampung sungguh. Jadi pahal kata mati. Bila berakuk nyawa Allah tu baik. Dah. Ha, tu berakuk. Berangkut ni. Berangkut tu lah. Angkut. Bawa keluar dah. Nyawa tu Allah. Allah tubik keluar tubik daripada tubuh, keluar daripada tubuh. Ha, tu bila siapa ada apa barang sesanya, sesat teka ning ni ada pedah, sesat teka tu tak ada pedah apa dah. Allah akbar. Dan hendaklah kesian belah gatik kepada diri-diri kamu tu. Kesian belah gatik, kesian belas. Saya gatik, sayanglah sama kepada diri-diri kamu tu. Diri kamu yang bersih, yang cuci bersih badan tu. Dan comelote tu. Bersih comelote. Saya gatik, jangok sore-sore. Makan kat jangin. Cuci bersih pagi-pagi tu, baik. Comelote. Untuk makan tu makan ni. Saya ratik kepada diri-diri kamu yang bersih dan comelote tu. Janganlah rodok masuk ke neraka, ke dalam neraka. Rodok-rodok ni. Apa rodok? Apa rodok? Nak kata apa basau jadi malak eh? Ha? Godok nak kata apa bahasa dia? Ha, Kelantan nak kata kena jadi bahasa sikit. Eh? Oh. Kena? Kena godok isi tu. Ha, tu godok kata. Ha, tu je ni. Jangan, tujuh. Jangan, apa nak kata apa? Jangan. Hadap. Ini hadap. yang masuk dah lah, jadi masuk ke rupa masuk ke rupa ya, bukan turun molek-molek dah. Tujulah, tujuh dirilah maknanya ketiak mendadak. Allah, saya katik kepada diri kamu yang bersih dan comeloteh tu, janganlah rodok dan tujuh diri masuk ke neraka gitu. Jangan. Maka mestilah kamu pisah, usha, beri lepas ke dalam syurga juga. Mesti kamu tu pisah, usha, beri lepas. We masuk ke dalam syurga juga. Yang ini tujuh masuk ke dalam neraka. Usha, mestilah pisah, beri lepas ke dalam syurga juga. Jangan bodoh. Janganlah jadi bodoh sama sekali. Janganlah. Janganlah jadi bodoh sama sekali. Janganlah. Itu jangan. Itu kita ni. Dan hendaklah kamu beralih kepada hukum-hukum Allah Ta'ala kata. Jangan duduk kok tu saja. Beralih ni apa? Pindah gi. Ataupun hadap kepada hukum-hukum Allah. Kepada menunaikan hukum-hukum Allah Ta'ala kata. Dan ta'at akan nyokat Allah Ta'ala. Hadap ke hukum tu, hai boleh dah. Padai dah lagu tu. Beralih kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Tunaikan hukum-hukum tu hai dan ta'at akan nyokat Allah Ta'ala. Ta'at tu dengan sepenuh-penuh ta'at. Ta'at wi penuh-penuh. Yang ni. Ta'at wi penuh-penuh. Ta'at di dalam umur kamu yang sebutar ni. Sebutar. Suta. Sebentar. Kecek tu ada sebutar. Sebutar. Suta. Suta. Macam-macam lah. Lurah lah jauh tu. Star buat ada. Star. Buta. Muta. Ada meta. Meta. Ha. Itu orang panggil meta. Meta aku golok-golok tu. Yang meta dia kak. Sebutar. Sebentar. Ta'at dengan sepenuh-penuhnya dalam umur kamu yang sebutar tu. Yang sebentar tu. Umur star je. Nepuluh pun dikira sebentar je. Kalau disebut kepada panjangnya akan okay, maksud. Nisbah kepada umur yang selama-lama oleh syurga, dunia ini setar sangat. Yo. Allah, ta'at ini penuh-penuh dengan Tuhan. Guna masa yang lebih lagi ni, ta'at kepada Tuhan. Belahlah hak lepas mari dan awak kena. Ni, hak nak hadap ni. Pakwi sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan mati dalam keadaan ni. Hak dulu mujur dah lepas mari boleh. Mujur Tuhan tak mati dalam keadaan dulu. Mujur dah siapa keadaan ni duduk lehab juru ni. Hadaplah kot rupa ni sungguh-sungguh. Kot rupa ni. Maka serba salah juga. Kamu hendak puja nafsu di tempat ni. Bosalah. Serba salah. Apa? Oh tepuk pulak ni payah juga. Bosalah. Rugi terik. Bosalah. Rugi masuk lah senang-senang kata. Bosalah. Rugi masa je. Kamu hendak puja nafsu di tempat ni. Di dunia ni. Duk puja nafsu sini. Bosalah weh. Ya star sangat je sini. Bukan tempat puja nafsu sini. Malaikan kalau nak puja juga nafsu. Dengan jalan-jalan yang halal tak apa. Makan pun makan yang halal. Tu. Nak bergewer pun. Tak boleh. Ya kena guna cara yang halal. Nikah selalu lah. Lapar sangat kau. Bisa. Bisa saja. Kalau rasa lapar dah. Oh, dia nak nikah dah. Tak lewat begitu. Lewat gitu. Kalau rasa tak erok lagi nak pikul amanah tu. Kena usaha menahankan diri dulu. Kerana sini bukan tempat puja nafsu benda tu. Tu. Minum arak nanti minum syurga. Sini bukan tempat dia mabuk pening kaya. Lah, dia dari Cirebon. Ha, tu pun jangan jalan halal tak apa. Ha, tu. Tak itu. Tu lupa tu. Allah, Allah. Begitu. Maka adalah yang puja nafsu di tempat ini dengan jalan yang haram itu. Maka adalah orang yang puja nafsu di tempat ini. Puja dengan jalan yang haram tu. Gida berzina, berjudi, minum arak dan sebagainya. Ha, tu banyak lagi lah. Hak kecah, hak besar-besar dah tu. Orang puja nafsu dengan jalan yang haram tu. Ialah pada hakikatnya. Tak rajah. Ialah pada hakikatnya. Yang buat nyanyo kepada diri-diri sendiri. Hakikatnya yang orang yang buat nyanyo, buat zalim kepada diri-diri sendiri, itu buat nyanyo ke diri sendiri. Ya puja nafsu bukan dia buat baik ke diri dia, dia buat nyanyo diri sendiri. Diri sendiri. Wala wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimu. Kami tak zalim mereka. Mereka tak zalim diri mereka sendiri tu. Duk cari punca-punca nak buat diri kami duk siksa. Ha, tengok masalah. Yang ni. Ha. Allah, Allah, Allah. Akbar. Seolah-olah yang sakit. Misalnya buat banding ni. Comel banding ni. Seolah-olah yang sakit. Orang yang sakit. Ha, ni nak misal sikit. Seolah-olah orang yang sakit tu. Maka puja nafsu ia orang yang sakit tu. Puja nafsu. Ia cuma yang sakit. Pada puja nafsu pula. Lagu mana puja nafsu orang sakit ni? Puja nafsu dengan makan yang bisa-bisa. Makan yang bisa-bisa. Bermula hari. Tak boleh makan daging. Atau tak boleh makan. Apa banyak kara lah. Kalau sakit tu jangan makan telur tu. Makan telur ni bahaya ni tekan ni. Nak terhentak. Atau jangan makan hiyal lagi. Apa saja. Cuma sakit. Tapi rasa nak makan. Jadi dia benda tekan sakit tu. Tekan rasa nak makan. Tekan sakit tu rasa nak buat sangat lah. Nak makan benda hot bomba larai tu. Habis tu jangan lagi dah. Cuma ni dah. Duduk demai panas ni. Ha, kena lu makan air sesuai gitu ya lah. Tak kira. Omak teh yang ada sejuk tu. Ha, misalnya orang rokok ni. Oh, tak boleh. Oh, ni urat-urat ni tak boleh. Oh, rokok-rokok ni. Tak kira. Ha, punya nafsu juga dengan makan yang bisa-bisa. Tak padahlah sedapnya dengan sakitnya tu. Tak padahlah. Tak padah. Tak padah tak kamu. Tak ada. Tak padahlah. Oh, tak padah. Tak padah. Tak padan. Kita pun kita padan. Tak padan dekat dah. Tak padanlah sedapnya. Sedap. Sedap makan yang bisa tu. Sedapnya yang bisa. Tak padan sedap dia. Tak padan dengan sakitnya. Sakit. Sakit yang sakit tadi tu. Kedok berdenyuk. Ngok-ngak. Tu. Kedok aduh sakit urat tu. Malah tak ada tidur, duduk di nyunyuk nyak-nyak. Ki gapo? Duduk pakai hak bisa tu. Haa tu. Malah dengar nyok-nyak-nyok. Haa siap lah. Tak padai dengan sedap, dengan sakit. Padai ke tak ada? Tak padai. Mari sakit teruk tu mula. Kau sakit teruk bomo kata tak boleh makan dia lagi ni jadi kau ni kau roh kau ha tu sakit lutut tu tak boleh ayo buat lah macam ni lah boleh bubak tak kira tok tak makan juga ha yakin ai tu hai lako ha tu lako mudarat tu hai manfaat apa tu hai piol dia tak kira sebab Allah taala pelaku benda tu sebab sungguh pun tu hai lako tapi lako tu apa asal puak ha mula. Mula jalan tak leh lutut sakit gini. Ha, mula sesam lagi. Sejaklah. Tak padai. Sedap dia dengan sakit tak padai. Hengor tak boleh tidur. Ha ni, duduk denyuk. Ha tu. Tak boleh tidur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh tengok, tak ada, tak ada. Maka orang-orang yang tahu-tahu hal kesakitan itu, orang yang tahu-tahu hal, tahu hal sakit, hal-hal kesakitan itu dengan sebab makanan saat itu, dia tahu kalau makan benda ni sakit, makan benda ni sakit, makan benda ni akan jadi rusak lagi, kau teruk lagi penyakit. Orang yang tahu hal kesakitan tu patang belaka. Patan, pantang sebenarnya tu pantang, tapi dia tulis pate. Tak tahu orang kata macam mana, pantan tu. Patan, pate lah. Pantang lah asalnya. Haa tu. Orang tahu hal kesakitan tu pate belaka. Tengok dia tu tak makan, tak makan. Dia mahu tak, dia pate belaka. Pate belaka, yang bisa-bisa tu, makanan yang bisa-bisa tu pate belaka. Orang yang tahu hal. Musa nak misal tengok ni, panah ya. Banding ni. Tu dah, tak habis lagi banding dia. Orang yang tahu hal kesakitan tu, patah belaka, yang bisa-bisa tu. Dan juga pisah berubah, perubah. Juga pisah, usaha berubah, perubah. Cari bomo tu, bomo ni Allah. Bomo kapung lagi, bomo kapung, bomo kedah, bomo kedah. Pisah berubah. Dia tahu hal sakit tu. Walaupun ubat-ubat itu perkara yang pahit. Tahu tu tak sin. Walaupun ubat-ubat itu perkara yang pahit-pahit, yang tak sedap. Ubat tu pahit. Walaupun ubat tu perkara yang pahit dan yang tak sedap. Ubat orang tak sedap. Ubat budak tu lah sedap dah. Ubat air tu hingga lagi. Mani. Sedap. Terus kadang budak ya, kalau kita makan ya tak, dia tak jadi reno lagi. Ya orang kak tak kuat power ya. Kita sakit orang tua ni makan pak budak tak leh. Tak ada ya pada dengan umur dia. Tapi tu dia tak pahit sangat. Kita orang tua ni ya kau pahit lah ubat dia. Walaupun ubat-ubat itu perkara yang pahit-pahit dan yang tak sedap. Oh, Masya Allah tengok yang banding ni. Boleh ambil buat misal lah misal ni. Banding ni boleh buat, okay, buat contoh, buat nasihat. Weh. Sebab apa dia tu pisau berubat. Pisau berubat juga walaupun ubat-ubat tu perkara yang pahit dan yang tak sedap. Pisau berubat tu kerana menuntut mencari kesenangan sehat tu. Nak sehat. Mencari kesenangan sehat. Bila sehat dia senang. Dia tahu kata bila sehat senang. Sebab tu dia berubat pisau. Habis 2, 3, 400 ribu tak apa. Nak pergi sehat. 500 ribu tak apa. Juta tak apa. Nak pergi gagal pergi sehat klik. Tengok. Habis kebong-kebong. Yang gadar kebong-kebong ni nak ubat ni. Untuk demi kesehatan dia. Cuba tengok. Begitu juga. Ni nama heret klik kemisah. Begitulah juga. Seperti kelakuan orang yang sakit. Itulah juga. Begitulah juga seperti kelakuan orang yang sakit itulah juga yang menuntut, orang yang menuntut kesenangan dalam syurga. Kita nak kesenangan dalam syurga ke? Nak kesenangan dalam syurga. Tidak herau. Tak herau. Tak herau kepada patang yang haram tu. Tak herau untuk patang ini kepada pantang. Tak herau kepada jadi tak herau untuk ya. Tidak herau, tak herah untuk patang, untuk pantang yang haram benda haram. Tak herah dah. Nak patah benda haram? Patah. Patah. Kayak tu dah. Tak herau kepada patang yang haram. Tu. Tak herah. Mana tak herah sini dia je. Dia tak tak cara. Tak kira. Kok dia anak patah juga benda haram. Tu dia. Apa ya? Tidak herau untuk pantang, untuk pantang kata kena pantang. Patahlah. Patah. Masih dia panggil apa patah ni? Ot. Oh. Oh. Ngot. Ngot lak wen ngot ngot deh bukan ngok. Ngok lah. Ngok. Jadi tak hega. Masya Allah sungguh. Bendahara tak tepuh. Tak tepuh. Nak patah juga bendahara. Dan bekerja yang wajib. Atau pada patah yang haram. Tak hera kepada kerja yang wajib. Dia nak buat juga benda wajib. Tuhan suruh dia buat. Dan yang sunat-sunat. Hak sunat pun dia buat. Walaupun berat. Ha, ni kita dah faham tak ni? Walaupun berat. Walaupun penat. Walaupun susah. Kok tu. Tuhan sakit. Lepas tu bomo lari yang dia makan tu. Dia makan kau yang dibisa dia tu. Kau kuat, kau berat, kau sakit. Maknanya Allah Ta'ala lari benda hari-hari yang dia buat. Tu benda bisa tu yang dia buat. Kacau buat juga. Akhirnya kena siksa. Tak padai siksa tu dengan benda hari yang dia buat hari tu. Tak padai. Zina tu kesedapan yang sebentar tu lo, yo, tapi dengan siksa yang berkekalan tu tak padai. Sedap-sedap ya zina nak sedap lama mana. Sedap lama mana sedap dia tu. Sedap lama mana lo. Tapi dengan siksa yang berlama tu tak padai lagi. Tak padai lagi dengan benda tu. Ha, tu tengok banding tu. Ya banding. Lepas tu orang yang tahu hak sakit teh. Orang yang tahu kata dalam syurga neraka tu lagu mana kena siksa. Dia tu pisau patah. Dia tak saya makan benda tu. Dia sakit dah. Dia tak saya makan benda tu. Tak saya buat benda tu. Sebab apa? Nak pergi sehat. Tuntut dan cari kesihatan. Dalam syurga esok tu. Pisau juga berubah diri. Pisau cari tok guru, tok guru. Pisau cari tempat mengaji juga. Orang panggil nak ubahkan benda tu. Nak lepaskan benda tu. Nak usahak dia tu. Belajar banyak mana pun. Untuk akhirat dia jauh. Pisau selamat diri. Ha tu. Tu. Maknanya. Lepas tu tok guru tu. Ah, kena semaya lah lima waktu. Ah, berat sikit. Berat pun jauh telah. Pahit tahu mana pun jauh. Untuk cari kesenangan. Dan kesihatan. Nampak tak tu dah? Tu banding ni. Allah. Itu dia. Walaupun berat sekalipun. Allah. Berat-berat tahun depan. Akhir sekalinya. Bila masuk syurga tu Allah. Berat hak buat dulu tu. Asal tak lewat. Tak lewat yang tiba. Maka berat itu tidak dibuat kira. Dia kata. Berat tu tidak dibuat kira, tidak dibuat aktibar. Tak dikira kata berat sekali. Tidak dibuat kira, tidak dibuat kira kata berat. Sebab apa tidak dibuat kira? Kerana kesukaan dan kesenangan yang kemudian daripada itu. Kesukaan dan kesenangan yang kemudian daripada itu. Daripada apa? Daripada pantang-pantang itu itulah. Lepas daripada kerja benda berat dah. Allah Ta'ala wi syurga, wi kesenangan lepas pada tu. Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi, hak yang berat 2-3 hari tu, rasa tak buat kira. Dah. Rasa dia. Tu jadi tak dia buat kira. Tiba-tiba. Lupa, bi. Hak duk. Hak duk berat-berat gitu. Rasa tak buat tiba. Ya, itu dah. Nampak tak tu? Dan maka berat itu tidak dibuat kira kerana kesukaan dan kesenangan yang kemudian daripada itu tu. Kemudian pada kita kata pantang dan kita kata berat tadi itulah. Buat benda berat tadi itu. Kerjakan benda wajib apa dan sebagainya. Lepas pada tu. Ya, itu dah. Okay, kita jadi bila sebab kita kerja tu, letih-letih jok pagi sok petih. Jok pagi sok petih, letih-letih. Oh, siap. Tak agak, tak agak, tak agak. Siapa alih petih? Okay, we duit RM2,000. Alhamdulillah. Tak ada biasa duit banyak siapa tahu ni. Beli RM2,000 tu, hok letih jok pagi sampai gelap tu, wasa tak lewat kira. Tak lewat kira. Pada tu jadi wak tak wak yang tiba pula. Dengan kesenangan hok yang boleh. Lagu tu orang kita tu. Bila duit mu. Ha, pakar duit mu dengan RM5,000 lalu. Oh. Kalau letih pada tu pun buat boleh pasal. Lagu tu. pasal kata awak boleh. Tu jadi perasaan tak awak kira orang dia. Ialah kesenangan tu ialah yang amat-amat sangat tu eh. Kemudian yang kesenangan yang kemudian daripada itu ialah kesenangan tu yang amat-amat sangat. Amat-amat banyak. Sedap sangat-sangat. Allahu akbar walillahi alhamd. Kita ni usaha sikitlah. Mengaji dah letih kau mengaji. Penat mengaji. Pia tak kata tak penat. Pahit. Tapi kacau telah kita ingat kesenangan kemudian hari itu. Tak kira dia dalam syurga, dalam kubur lagi. Dari dunia pun Tuhan tengok. Dah kesenangan orang mengaji, orang tak mengaji. Ya beza dah. Ya beza. Orang tak mengaji, ya berguna tu kat umur yang gagah ya. Dari tua tu orang tak buat kira dah. Tengok yang tua nyanyok tu, orang tak buat kira dah. Tapi orang yang berilmu, walaupun tua, kau berharga. Kau tua, kau harga. Yang buat akak orang tua. Tua dah ni. Tak kecil aku apa dah. Kau tua, kau hadap untuk cari barakah. Cari keberkatan. Orang yang tak ada agama, kau tua, kau orang tak buat aktibah, tak buat kira. Ada sepatut tak ada. Ya tu. Pagi tak nak jadi gulungnya mana ni? Tanya. Dan masyarakat lain kampung tu beza dah boleh tengok dah. Hak tua-tua ada ilmu, hak tu lah dirojok. Dirojok dan dikembali segala masalah. Lebih lagi masyarakat masa depan lagi, kau teguk ni. Ya tak ada orang yang dapat selesai dah melekat orang ada agama. Ya nak rojok orang agama semata sikit lagi. Nanti tengok lah. Orang mengaji kau sikit. Lepas tu urusan agama mesti kena buat. Nak buat tak kena. Kena rojok sikit kau cari apa ni. Rojok cari apa tu. Apa ada agama tu. Nampak je lah ni. Tak ada buat harga, tak ada harga. Nanti tengok. Nanti tengok dari kampung. Siapa ke tak ada orang nak panah mani banyak. Dan tak ada orang siapa tak pandai orang nak cara banyak. Tak ada orang kalau kira cara nak gali kubur pasir mana. Siapa masa tu barangkali. Tengok orang tua-tua je ada buat kerja tu. Hak undang-undang tak reti dah. Dan mati cut tu habis. Babi lagi. Tak ada dah. Tengok orang tua-tua je. Tok Bila, Tok Kotik, Tok Imin ke apa-apa. Buat tu lah. Dan buat tu habis tak ada dah. Tak ada dah. Lepas tu lain nak mengganti tak ada. Yang mengganti tu. Ni harap pepuk ngaji ni pula lah. Kalau nampak klik tu saja juga. Ini tak ada harap pe. Tak ada arti. Mari jawab. Arti. Habis itu. Maka sabda Nabi SAW yang bermaksudnya. Nyo sabda Nabi tu. Kecak saya lah maksudnya dah. Yang bermaksudnya begini. Tu. Sabda Nabi tapi hadis tu hadis kudusi. Berkata dan berfirman Allah Ta'ala. Tuhai kata. Nabi wayak kata Allah Ta'ala kata. Ni hadis-hadis kudusi lah maknanya. Berkata dan berfirman oleh Allah Ta'ala. Tuhai kata. Mensedia aku. Aku mensedia. Dan mencadang aku. Haktullah itu. Mensedia aku dan mencadang aku. Bagi segala hambaku tu. Mencadang bagi segala hambaku. Hamba yang soleh-soleh tu. Tu. Aku mensedia dan mencadang bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh yang berjuru-juru tu. Mencadang, mensedia akan barang yang tak pernah melihat mata-mata. Tak pernah melihat oleh mata-mata. Aku cedek kepada mereka akan barang, akan nikmat-nikmat. Dalam syurga. Yang tak pernah melihat oleh mata-mata. Mata kita tak bisa tengok benda tu. Pesing mana? Apa pesing mana? Pak tahu di mana? Apa lagu mana tak bisa tengok? Oh, tanya aku pun tak tahu. Muka mata tak bisa tengok. Apa lagu mana? Masa tak bisa tengok? Kacau tanya. Masa tak bisa tengok. Apa tanya lagu mana? Apa pesing mana? Masa tak bisa tengok. Masa tak biasa, mata tak biasa tengok. Eh, lagu mana eh? Lagu mana? Tak boleh tanya. Tak boleh jawab sebab orang nak jawab sendiri pun tak biasa tengok. Pelik-pelik aku ya dah kata mata tak biasa tengok. Apa lagu mana? Kau yak dah mata tak usah tengok. Pada yak gana? Pala gua mana tak usah tengok tu? Ada balah pula situ. Ada balah pula. Pala gua. Kau yak tak leh yak dah mata tak usah tengok. Lewat tak usah tengok nak yak beno. Apa tak usah tengok tu lagu mana eh? Barang yang tak mata tak usah tengok. Nak yak kata benda dalam syurga esok ni. Ada juga lagu ni. Ha tu. Dalam mulut mulut alis syurga itu tu. Hak tu je tu be. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Ada juga di sini. Ha tu. Biasa go. Ha. Kau di dunia ni. Oh, sepama aku je. Ha, ni kalau dunia. Kalau di dunia ni. Tengok hot plan sikit. Oh, yang. Oh, molek juga dah. Sini dah. Meh-meh aku tu situ tu. Meh-meh situ. Yo ada lagi. Dia pasal saya. Eh, wasa-wasa tengok mana lah ni. Oh, jom meh-meh tu dah tengok. Ya besar juga tu. Mata dah besar tengok dah. Tapi le syurga dah. Mala ainun ra'at. Dan tak pernah mendengar telinga, tak pernah mendengar oleh telinga suara-suara yang telinga tak bisa dengar. Sedaknya apa ya Allah. Ah, tu mata tak bisa dengar. Telinga tak bisa dengar benda tu. Pala gimana? Ni suara lagu gapo semua kita dengar dalam dunia ni, kita ada dengar dah. Tapi ada suara yang kita tak pernah dengar. Olah sekalinya suara Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kecek dengan kita. Suara Rasulullah, suara anbiya. Tak bisa dengar belakang tu kita suara Nabi. Benda tu akan dapat. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Dengar Nabi Zabur, Nabi Daud dah baca Zabur tu pun ngalik cekak dah nak ayat. Nabi Daud dah baca Zabur. Ya ada ya ada buat majlis ke baca baca majlis. Buat satu majlis buku Quran. Majlis baca baca. Majlis soal atau majlis peramaianlah. Buat ramai-ramai majlis nilah. Buat buat senak le ahli syurga ramai-ramai ada majlis buat ya. Buat majlis tu majlis ni. Lepas tu Allah Taala letakkan bagi malaikat buat majlis. Majlis Al-Pala majlis tu, Malaikat Jibra'il tu jadi pengurusinya. Dimakialah sudah. Oh. Ah. Bacaan ayat suci yang dibangunkan tadi. Maka pihak kami. Dan mengatur ribuan terima kasih kepadanya. Dari Quran Al-Karim. Ah, macam begitu. Dok majlis lah cerga. Lepas tu, Jibra'il alaihi salam tu jemputkan Nabi Dawud untuk baca kitab Zabur. Dipersilakan Nabi Dawud untuk membaca kitab Zabur. Nabi Dawud pun naik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca suara Nabi Dawud ni tak ada arah dah. Suara dia. Suara dia di dunia ni pun. Burung duk lalu, mari tu berhenti. Burung tu bel lalu tu. Tu Nabi Dawud dah baca Zabur tu. Duk tengah Nabi Dawud. Air sungai duk lari depan Nabi Dawud tu. Berhenti air. Untuk nak dengar suara Nabi Daud. Angin hot lalu pupuk mari tu pun. Bila siapa tempat Nabi Daud baca Zabur. Sini angin. Buti situ angin. Tak pergi lagi. Kerana sedap suara Nabi Daud. Suara Datuk ni tak ada dah. Suara dia. Oh. Nabi Daud pun. Nabi Daud. Bila Nabi Daud baca tu kak. Ahli syurga semua tu. Lalai kelalaian. Kesenok ke. Dengar sedap tu siapa ke. Orang panggil nak jatuh daripada kerusi tempat masing-masing tu. Oh, tu dah lehat tu bukan ngatuk. Ngatuk tu. Ya sedap, sedap dah. Oh, siapa tak khabar diri dah. Zok. Ya gi tahu mana pun zok dia tu tak tahu dah kata diri nak jatuh dah. Diri dia tu nak jatuh dah. Nak rebah turun dah. Bila kau pala nak sampah nak, nak jatuh daripada kerusi, Jibril alaihi salam tolong wingat. Alah. Masya-Allah, masya-Allah, Allah, masya-Allah, sudah senang. Ah, sudah. Kemudian dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad untuk membacakan Quranul Karim kepada pada ahli syurga semua yang dengar di sini. Rasulullah pun naik. Rasulullah pun naik baca Al-Quran Karim. Bismillah, Rasulullah SAW, Nabi pula. Allahu Akbar. Ahli syurga. Saat ni Nabi Daud, ahli Nabi Muhammad pula. Baca Quran. Duk gitu saat ni nak jatuh tu. Saat ni nak naik. Nak naik rupa ni, nak naik. Kenapa nak naik dah? Orang panggil zuk sangat tu, siapa ke nak naik? Jibril itu. Kali tu. Tu. Apa tahu tu? Tidak pernah ada syurga. Lepas pada tu, Jibril memberitahu maklumat. Beri maklumat kepada semua. Allah Subhanahu Wa Taala akan membaca sendiri. Tuhan baca. Tu Allah Taala baca sendiri, baca surah Ar-Rahman pula. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah, pada tak tahu lah syurah tu. Tak tahu lah. Bila dengar surah Allah Taala sendiri tak tahu dah. Tu. Kesenok ke, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah mendengar telinga. Tak pernah telinga. Dah syurga. Macam macam kesenok ke. Duk dah sedap je. Tak ada dah. Hak pasang kerusing. Kerusingnya tak ada dah. Hari-hari duk sangat sedap sebenarnya. Sangat sedap. Dan tak pernah terlintah atas hati-hati manusia. Tak pernah terlintah di atas hati manusia. Hati tak pernah terlintah kata benda tu ada. Hati tak pernah terlintah bahawa perkara itu ada. Ada juga dia hati tak bisa pelitah ada benda ni. Ha tu. Allah. Pakcik kau tengok. Semua yang kita telitah berkat dengan syurga bukan dia. Ni lah ni dia telitah syurga gitu, syurga gini. Bukan dia. Lebih pada tu lagi kerana benda tu telitasan hati. Hati tak bisa terlintah benda tu. Kok Nabi wayak naik masyarakat gitu. Kita kalau pada khoya terlintah. Bukan lagu tu. Sedap pada tu lagi. Sedap pada tu lagi. Dan sabda Nabi SAW. Nabi kata lagi. Fil jannati mi'atu darajatin. Ma baina kulli darajataini. Kama baina samai wal ardi. Wal firdausu a'laha darajatan al hadisah. Artinya pada syurga itu 100 pangkat, satu darajat. Satu darajat, satu pangkat, satu kelas. Tu patu tiap-tiap pangkat tu barang bermula mubtada dah. Bermula barang yang antara tiap-tiap dua pangkat tu. Satu daripada satu pangkat kepada satu pangkat tu bagai yang antara tiap-tiap dua pangkat tu qadar yang antara tiap-tiap dua pangkat tu khabarnya seperti yang adalah ia seperti barang seperti qadar yang antara langit dan bumi. Langit gi ke bumi, kau dah mana luahnya? Satu pangkat syurga ke lah tu? Wallah. Wallah. Satu je, baru pas satu. Tak tahu. Tu barang yang antara langit dan bumi. Lepas tu dalam ramah-ramah tu, dan syurga Firdaus itulah yang terlebih tingginya. Ni sebuah pangkat, nyo tak rojok Yang terlebih tingginya ni sebuah pangkat, pangkat, nama pangkat tu lah. Ha, tu. Dan syurga Firdaus itu yang terlebih tingginya ni sebuah pangkat. Terlebih tinggi pangkat, tinggi sekali. Tulis betul yang yang terlebih tinggi tu sikit eh. Dan dari syurga Firdaus inilah, dan dari syurga Firdaus inilah terkeluar segala sungai-sungai syurga yang empat. Terkeluar segala sungai-sungai syurga yang empat. Dan pada pihak atasnya itu ialah arash, ialah arash. Kalau pihak atas lagi tu arah, dua pihak atas lagi atas syurga Firdaus. Allah Akbar. Rupa mana kita nak gambar tak boleh datunya top pesi mana letak kelik kanan kiri pesi mana. Skoda wayak tu apa hok date warid je, date warid saja ya. Syurga Firdaus tu tubik sungai, sungai le syurga semua tu punca mari baca syurga Firdaus. Pak sungai, anak sungai keluar mari baca syurga tu. Selerok bersalur gi kepada segala syurga. Pak sungai le tu. Ha tu, tu. Pak tu Nabi kata, apabila kamu minta, mintalah. Wa idza sa'altumullah fas'alul Firdaus. Apabila kamu minta akan Allah Ta'ala, maka hendak kamu minta akan syurga Firdaus. Minta hak tu. Lebih lagi orang nama Firdaus dah tu. Firdaus dah tu. Ushawi boleh berfirdaus. Ushawi boleh Firdaus batik. Nama Firdaus. Firdaus kudut oleh jahannam. Tak berlagu. Tak berlagu pula. Firdaus. Allahu Akbar. Hengok akhir hadis lah deh. Bacalah hengok akhir hadis. Dan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, la maudhi'u sawti ahadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Walau anna imra'atan min nisa'il jannati ittala'at ila ahli al-ardi la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma rihan al haditsa. Masyaallah, hadis ni hadis sahih. Dulu punya sahih, sahih semua, tapi hak ni diriwayatkan Bukhari Muslim pula. Artinya, arti hadis tu, arti sabda Nabi tu, Nabi kata tempat tungkat, tempat tungkat, tempat letak tungkat seorang kamu, bagi seorang kamu, tempat letak tungkat bagi seorang kamu. Allah, apa sama no eh, tempat letak tungkat, tengoklah, tempat letak tungkat bagi seorang kamu daripada syurga itu. Dalam syurga tu ada tungkat juga, masing-masing guna ada lah. Tempat letak tukat tu, tempat letak, bukan tukat. Tempat tukat tu, batu sah mana? Tukat kita, tempat letak yo. Kalau sakuk pun sakuk. Tempat letak tukat bagi seorang kamu daripada syurga itu, khabar, terlebih baik daripada dunia dan barang yang padanya pada dunia lagi. Nak panik tak boleh? Masya Allah. Apa tu lagi di dunia sendiri tak kena banding. Tempat letak tukat tu pun. Allah, Allah harga dia. Harga dia nak banding tak boleh. Upa lagu mana ni? Ha, Allah. Perehnya kalau dengar hadis ni, dia pasal pereh dunia ni pula. Lekeh je. Tu pun nak kacau gila tu. Kacau gila boleh tu. Siapa aku tak kecek, siapa aku tak tegur muku, siapa aku balok, siapa aku bunuh di mari. Dia buat benda tu. Apa pasal? Tak tegur dia kakak. Eh, sikit je. Allah, akbar. Ada siapa tahu tu. Terlebih baik bila dia nak barang padanya. Ambil benda ni pergi baca oleh kampung. Nasihat dia. Nasihat dia. Tu. Kadang dia bukan tu, dia tak sedar. Dia galik dengan lalai dengan kerja air tu. Dia lupa benda ni. Dan kalau-kalau ini ada sambung hadis lagi ni. Dan kalau-kalau bahawasanya satu perempuan daripada perempuan-perempuan syurga tu, binadarilah. Kalau-kalau bahawasanya satu perempuan, seorang perempuan daripada perempuan-perempuan syurga tu. Seorang ya, satu ramah, mik seorang ya. Kalau seorang perempuan daripada perempuan syurga, yang ni binadari tu. Kelihatan dan jenguk ia. Jenguk. Apa jenguk? Jenguk tengok, jenguk ni jadi holo kepala untuk tengok, untuk melihat. Holo kepala melihat dah. Jenguk. Kelihatan, melihat dan jenguk ia kepada ahli di bumi, takdir kata. Nabi Wayak sedih. Kalau bidadari tu, holo kepala mari, dia lah syurga, takdir kata holo kepala mari jenguk tengok kepada ahli bumi ni. Nah, caya mencerah ia. Ia perempuan tu mencerah akan barang yang antara keduanya, kedua syurga dan bumi. Cerah be. Syurga dan bumi tu. Antara keduanya syurga dan bumi tu. Ambil bumi sampai ke syurga. Allah tu cerah be kalau yang jenguk ya. Allahumma salli ala Muhammad, tak tahu lah rupa. Dia tak senyum lagi. Ada sabit dari hadir lain yang senyum nak gigi tu pun. Habis. Lalai. Ahli bumi ni. Tak senyum lagi tu, dia senyum yo. Tak nampak gigi lagi bidadari. Baru jengok pala nak tengok dia tu. Cerah pijak. Sebaliknya ahli neraka yang sebut dari hadir. Kalau terlepas. Lucu seorang ahli neraka daripada neraka masuk ke dunia ni, mati habis segala ahli dunia kerana busuknya mak busuk dan mati habis ahli dunia ni. Allah masing mana kalau takdir tak lucu mari seorang lucu mari tu tak apalah lepas dari neraka tu kecil cegol lah habis tu. Habis dah. Orang antara keduanya. Dan nacaya memenuhlah. Ini jawab lagi. Atas pada nacaya saat ni. Dan nacaya memenuh ia perempuan tu. Akan barang yang antara keduanya. Kedua syurga dan bumi tu. Penuh nisbah bau dia. Oh sedap. Wanginya penuh di bumi. Hengok akhir hadis lah. Berarti hadis ni panjang lagi lah. Hengok akhir hadis. Bacalah hengok akhir hadis. Ni sikit-sikit je baru orang ini. Sikit-sikit lagi. Maka dengan hadis-hadis yang tersebut itu pun padan dah. Dengan hadis-hadis tersebut tu pun padan dah. Dan cukup dah. Itulah tu atas tafsir tu. Padan dah dan cukup dah. Hadis yang sebut ni mari pun padai dah dan cukup dah. Menyaksikan di atas kelebihan kesukaan yang disediakan bagi kita. Menyaksikan, memberitahu, memberi kita tahu dan sedar di atas kelebihan kesukaan yang disediakan bagi kita. Padai dah untuk dapat menyaksi dan dapat tahu dan dapat sedar diri di atas kelebihan kesukaan yang Tuhan cadang untuk kita. Padai dah. So dua tu pun padai dah. Banyak lagi sebenarnya. Dia baca sudah segala sunan-sunan, segala hadis-hadis Sahih Bukhari, dia akan sebut bab Abu Abul Jannah. Sifat ahli syurga, sifat ahli neraka akan sebut benda tu. Dia tengok dari hadis-hadis. Cukup dah untuk nak. Enggak akid hadis. Ha, itulah lagi. Allahu Akbar. Jadi sediakan bagi kita mukminin ni ibadah. Yang disediakan bagi puak kita orang yang beriman ni disedia di dalam syurga tu. Allah, banyak kelebihan kesukaan yang disediakan bagi kita orang yang beriman, mukminin, disedia dalam syurga itu. Masya Allah. Amboi. Bodohnya. Segala orang-orang yang paling belakang daripada akhirat itu. Bodohnya. Orang yang boleh kata bodohnya, orang tu kena ada telek dah hati. Mata hati tertelek dah untuk nampak akhirat. Sebab dia boleh kata tengok orang paling daripada akhirat ni, dia bodoh. Adapun orang yang gila dengan dunia, dia tengok orang yang paling ke akhirat tu bodoh pula. Lek dia sendiri tu. Lek dia paling ke dunia tu, dia nampak orang yang ada akhirat tu bodoh. Dia buat kerja apa? Dia pakai apa? Tu. Macam-macam lagi. Nampak pre-pre, nampak pakai sarung, nampak pakai piyah yang misalnya. Dia tak tahu kata, ya tu bodoh. Ya tu bodoh. Amboi bodoh, nyo tak rojok tak apa lah tu. Ya sirah tak ajub bahasa Melayu tu. Amboi bodoh, nyo. Segala orang-orang yang paling belakang daripada akhirat. Maksud paling belakang jadi tidak mendahulukan pekerjaan akhirat. Mana gitu. Bukan paling belakang dengan makna. Tak ada langsung dah. Jadi tidak mendahulukan pekerjaan akhirat. Dia buat juga benda akhirat. Bukan dia tak buat langsung. Tapi dia tak mendahulukan pekerjaan akhirat. Itu dinamakan paling belakang daripada akhirat. Kawai semaya juga weh. Kawai apa? Hai. Tapi mendahulukan pekerjaan lain lagi daripada akhirat. Hak tu orang panggil nama paling belakang daripada akhirat. Bahaya dah. Maknanya tidak mendahulukan pekerjaan akhirat. Kena tak orang nama dulu. Gitu dia tu dah. Allah, Allah. Dan kalau-kalau dikatakan orang-orang yang cerdik pada pihak dunia sekalipun, panggil bodoh mana. Tu nak royal tu, bayar pada bodohnya. Ambil bodohnya, orang yang paling pelakir pada akhirat. Dan kalau-kalau dikatakan, dipanggilkan orang-orang yang cerdik pada pihak dunia sekalipun. Di dunia ni, orang panggil cerdik. Walaupun lagu tu pun panggil bodoh, orang yang paling pelakir pada akhirat. Ingat gitulah. Ingat gitu-gitu. Masya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah Akbar. Ingat pakcik-pakcik. Ingat weh, pakcik-pakcik weh. Pakcik-pakcik. Dari kampung semua, adik kakak semua. Ingat molek. Ingat molek. Kita ni bukan cerdik kalau kita dah paling belakang daripada akhirat. Bukan cerdik. Walaupun orang kata kita cerdik sekalipun, tu bukan hakikat. Hakikat kita bodoh, khabar kedok. Dia kata ke aku ke je nak jah. Oh ya betul. Tak fikir. Dia tu kata ke aku. Jangan duk kata gitu baca kitab ni. Dia tak wasai kata-kata. Dia baca kitab. Baca kitab ni. Ha. Orang tua bila dengar kalau kita baca kitab tu dia tak perasai kata kita kata dia. Dia pernah kata ni kitab nasihat dia. Jadi sedar diri mari. Kalau kita kecek betul-betul gitu, siapa nak kata dah. Bodoh yang kita ni. Bodoh. Mula nak lari esok. Dia baca kitab ya. Kalau nak sehat pun lupa kitab. InsyaAllah. Ha, dia nampak ni. Dia nampak kita baca kitab tu. Allah. Kita pun buat. Allah. Patut memang kita tak tadi kita tu. Tak tadi diri kita tu. Allahu Akbar. Ingat molek tu. seperti beberapa banyak jatuh. Jadi maksudnya banyak berlaku. Seperti beberapa banyak jatuh. Jadi banyak berlaku pada masa ini. Nampak dikatakan cerdik padahal embo bodohnya. Dia tu paling belakang pada akhirat. Seperti beberapa banyak jatuh. Beberapa banyak berlaku. Benda ni ni. Pada masa ini. Pada masa musonih tu lah. 49 tahun dulu. Musonih meninggal lagi tu 40 tahun lebih. Kita ni baru sudah 49 tahun dah. Pada masa tu tu teruk dah. Pada masa kita lah ni. Teruk pada yang tu lagi. Teruk lagi. Hot heret lemu gitu tu. Rolik ke hadapku masjid belakang dah. Dia pesaka ke anak cucu pula. Anak dia pula duduk jadi timbang pesaka tu. Tapi anak tak heret, tak heret lemu dah. Heret benda lain. Tu apa panggil tukar wesan je. Wesan tukar. Tapi pesaka tu lah je daripada hot dulu. Pesaka tu lah. Tu dia. Tu lah ya. Hok dulu tuak masih. Masih tuak-tuak ah. Ha. Dia tak dak main dah kawan nak tuak masih tu kurang dak orang tak maju dah benda tu. Ha tu orang mari pula. Orang anak cucu ni. Benda lain. Ha tu dah. Ha tu habis cerita. Allahu akbar. Mujur kita ni mujur besar. Kalau orang nak minta sejuta, we kita tukar nikmat hari kita ada hari ni. Nak tukar dah. Monggi klik dia di giteruk pula. Wis juta. Sat ngaji kau pergi mazina judi ke pergi? Aku nak wis 10 juta. Muat rumah apa muat lagi? Pian nak sanggup gi. Sanggup pian gigi. Saya pun kalau 20 juta, 30 juta sekalipun. Bokek ambil mari setiap dunia pun kita tak ambil. Ya, tak pergi dah. Tak pergi dah. Tak padai kan ni. Tu yang mari tok sining dah ni. Tok sining dah ni. Mujur cekat dah. Nak tu hujung lain nak api lagi. Na'uzubillah min zalim. Amboi. Butongnya. Tak ni bodohnya ni. Amboi beruntungnya bertuahnya orang-orang yang panjang umurnya, panjang umur orang tu dan baik amalannya, amalan orang tu tu. Butungnya orang yang panjang umur amalan baik. Butung tengok orang tua-tua orang penting umur banyak duk leh amal ibadat menjak dia leluh tu. Jauh daripada mudah itu. Jauh daripada mudah itu. Cik Wo ni dah. Jauh daripada aku anak sampai aku umur 35 dah ni tak payah dia tu tak piyah lagi. Tua-tua dah dah gasti sikar cara ya pun piyah buruk-buruk tu ada tak pala tak umur ya. Dia orang ni aku tak payah tengok lagi pala dia tu. Apa dah lah tu. Aku dah gempa dah lah. Tak tahu lah. Tapi datuk ni maksudnya ahli ibadat semua. Siapa pia orang semaya? Ngok, mai. Wairu ni tak mutu. Grum, grum lalu ke sejik. Nikah lagi siapa sejik. Kenapa sudah gi? Cik Wo ni. Adi. Musik kata orang mengajar ada. Gi, ada ya. Ada. Allah. Tu amboi butungnya. Orang panjang umur dah lebih baik amalan. Amboi celakonya. Orang-orang panjang umurnya dan jahat amalannya. Celaka pula. Orang yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Kena buah sedap lagi tu. Tak ada arti sikit pun. Tak ada harga orang tua-tua macam situ. Orang tua hok tak ada kena semaya bel lagi. Pia sorak tak ada ke bawah rumah kau gerai rumah tu kecek kedok bicang kedok kecek hal sejik tu tak sakit sejik untuk email rekam pula dah apa pula aku tak duit pa pula musik kata nak putih dua gatu gua ni. Ade. Makiak dia tu. Makiak dia apa kali? Pok kecek tu pun tak kena pergi sejek juga. Tak rasa pergi sejek juga. Kalau nanti duk kecek ya. Haa, sebasa tu. Allah tu. Orang panggil sebaik-baik. Sebab Nabi kata, khairun apa? Apa dia? Khairunan apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia mereka yang panjang umurnya dan elok amalannya. Dalam kitab ayuh walak ada dah. Dia ingat ayuh walak ada tak pasal? Ha, sebut tu. Ha, tengok sendirilah. Orang yang panjang umurnya dan jahat amalannya. Allahu akbar. Minta bagi kita masuk dalam golongan pertama tak ni weh. Boleh boleh bekel lagi ni, dah lagi. Yang ni dah sampai 40. Naik 3 tu, kepala 3 tu. Sekak umur hidup dah. Karena umur modal manusia 63. 63, tak 60 lah. Maknanya kalau naik 3 tu. Mula dengan 3, huruf ke 3 tu. Mula dengan 3 tu tu, masuk separuh umur. Separuh umur modal kita dah. Tak patut dah. Gaulah. Choning nak buat semua. Ketahuilah kita bahawasanya seorang laki-laki daripada ahli syurga tu Allah diberikan dia akan seorang laki-laki itu kekuatan 100 laki-laki. Seorang laki-laki daripada ahli syurga Tuhan beri ke dia kekuatan 100 laki-laki. Power rank mah tu. Power satu laki-laki duduk lain seorang laki-laki tu. Kekuatan pada makan dan minum dan jima dan syahwat. Lah. Nak banyak mana pun. Satu laki-laki. Kekuatan satu laki-laki. Seorang kali syurga. Nak makan pun yang nak minum, nak jimak, nak syahwah. Allah. Wah, kita kira saya ingat sendirilah. Saya ingat sendiri. Dunia ni. Kalau dunia ni taruh mana je. Berapa kali je. Tu, kalau kira. Tapi kalau kekuatan dan syurga esok ni 100 lelaki-laki. Tu heavy kekuatan dia pasal orang panggil kekuatan gagah dia tu. Tak nak makan kat ting dan gapol ni. Jadi gerok. Kekuatan dia tu. Ha, tu nak oyak dalam tu. Ni hal sabit leh hadir belakang ni. Dan badan pun besar-besar belakang. Badan tu pun besar-besar belakang. Seperti tu Adam. Allah, seperti tu Adam. Apa seperti itu? Yakni tinggi 60 hasta. Besar belakang tu. Tok Adam tinggi 60 hasta. Jadi seperti Tok Adam, yakni tinggi 60 hasta. 60 hasta. Wah, tak nampak huduh ke tinggi belakang? Oh, haidak. Musanai kata, maka dengan sebab besar belakang tu, molek belakang pula. Dengan sebab besar belakang tu, jadi molek belakang, cantik belakang. Kalau kata, Allah, yang ni besar seorang dia, yang ni belakang tu. Nampak hudau? Kono, yang ni tinggi tu, ni. Orang lain renah belakang. Nampak hudau? Ni, jadi besar belakang. Besar belakang tu, jadi molek belakang pula. Dengan sebab besar belakang tu, jadi molek belakang. Nampak tu lah. Pendeknya, dalam syurga tu, tak ada lah perkara-perkara yang tak puas hati tu. Kecek gitu ya, pendek-pendek. Pendeknya dalam syurga tu, tak ada lah perkara-perkara yang tak puas hati, tak ada. Dalam dunia ni ada. Tak puas hati pun ni. Makan pun tak puas hati. Tidur pun tak puas hati. Tak puas hati, apa pun tak puas hati, ya ada mari. Tapi syurga tak ada benda tak puas hati tu. Tak ada. Semua puas hati lah kau. Hanya apa kehendak dapat berlaku. Apa kehendak, apa yang hati ingin dapat berlaku. Walahum fiha faqihatu walahum ma yad'un. Apa hak nak, hak minta boleh berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni tempat sudah orang ni. Dan tersebut di dalam hadis bahwasanya bila masuk kita ke dalam syurga, siapa masuk syurga bila menyerulah oleh yang menyeru. Yang menyeru ini malaikat lah. Menyerulah oleh malaikat. Itu yang menyeru. Menyerulah oleh yang menyeru, yakni malaikat. Malaikat menyeru, panggil. Bila masuk syurga pak, malaikat seru dan panggil. Menyeru tu dengan katanya, kata yang menyeru saat itu. Malaikat tu kata. Malaikat kata ini. Hei ahli syurga. Hei ahli syurga. Sekaranglah. Sekaranglah. Sekarang inilah. Bagi kamu. Bahawa sehat kamu. Sekaranglah, sekarang ninglah. Learning dah ni. Learning dah. Bagi kamu, boleh bagi kamu bawa sehat kamu, sehat selama-lama. Boleh sehat dah lah ni. Dan tak sakit kamu selama-lamanya. Dulu dekat dunia duk sakit sehat, sakit sehat, sakit sehat. Hey, ahli syurga. Sekarang ning dah. Boleh dah bagi kamu sehat. Dan tak akan sakit dah selama-lama. Dan sekaranglah bagi kamu, boleh bagi kamu bawa hidup kamu, boleh sini nak hidup ke hidup, maka tidak mati kamu selama-lamanya. Tak mati dah, hidup gila. Dulu kan suntuk takut mati, takut hidup lagi. Ha, dunia tu takut mati, takut mati. Ha, duk ingat mati, ingat mati tu. Ingat sakit, ingat, ingat waktu, apa nama? Waktu sulit ke apa tu? Walibai. Ingat mati. Ingat mati, insyaAllah. Orang awak lagu ingat mati tu, ingat ke tak mati? Kan decok, dah decok apa? Kau masuk dengan lagu ke apa tu? Oh, ingat mati. Oh, awak lagu ingat mati tu, ingat mati ke tak? Dia mati dah. Tu dia sebenarnya. Isi sedap kalau tak masuk lagu tu, sedap juga. Isi kandungnya dia tu mikir lah, boleh fikir. Tapi bila masuk benda tu, nonton-nonton kamu lah. Tak ada nampak nak ingat ke mati dah. Tu. Wali bank. Wali dia, wali. Wali. Jadi habis. Sekarang bagi kamu ni bawa hidup kamu, maka tidak mati kamu selama-lamanya. Dan sekaranglah bagi kamu bahwa muda kamu. Sini dah boleh muda. Maka tidak tua kamu selama-lamanya. Duduk dia duduk lebih main nak tua. Allah, main tengok gambar masa dulu dengan Allah ni. Allah, wasanya nak klik ke jamai dulu. Tu ni kali yang kedua pukul ramah. Kali yang ketiga, tahun yang kedua tu yang lepas tu. Allah, aku tengok dah Allah ni. Dengan dulunya muda. Duduk kan check update hak tu, gambar tu dari profile. Tak profile dari Facebook tu gambar muda gitu. Gambar tua tak letak dah. Duduk bimbing semata nak tua, hadap kau tua. Tak tua. Tapi lah syurga tak ada lah. Tak ada lah. Tak masa budak tak ada gamuk. Eh, tak malu. Dia tak mahu budak boleh. Tapi nampak kata tika muda itu ya ni. Sedap juga lah. Masuk dalam sebilai juga lah. Ni pun kat komen kat bawah tu. Komen kau yang ngok. Raik ni. Ya Allah. Nak yakta dunia duk bimbing takut tua. Tapi malaikat malaikat ayat dah kata, "Eh, sini dah sekarang ni dah bawa muda kamu. Maka tidak tua kamu selama-lamanya." Tak tua dah. Umur ahli syurga apa? Tiga puluh tiga. Ada sebut lagi tak? Taklimun awlat ayah dia sikit. Oh, sedap kita tu. Kita tu sedap. Sama belakang umur ahli syurga. Tiga puluh lebih. Tiga puluh lebih. Orang tiga puluh lebih ni cuma bawa molek tubuh. Tak nak budak sangat. Tak tua sangat. Tiga lebih tu puas apa sing. Tenaga duk bawa molek. Sederhana. Tubuh ke apa. Lepas tu duk rupa tu lah selama-lamanya. Tak tua dah. Tidak tua kamu selama-lamanya. InsyaAllah. Orang tua tak ada dalam syurga. Tak ada dalam syurga orang tua. Nabi dia mikir. Kalau Rasulullah. Ada orang perempuan tua kan? Dah, kisah ya. Orang perempuan tua tu, orang tina tua tu lalu mari. Para Rasulullah kata, "Hei makcik, orang tua ni tak boleh masuk syurga. Orang tua tak boleh masuk syurga ni." Dia dengar Nabi kata gitu, dia tiak lah. Tiak lah, tiak lah. Ya Allah lagi. Dia tua tak boleh masuk syurga. Nabi kata, panggil. Amma kata, orang tua tak boleh masuk syurga maksud gini. Orang tua tak masuk syurga maknanya dalam syurga tu Allah Taala tak wit tua dak orang. Dengan sebab masuk syurga tu tak ada tua dak akan kembali muda semua. Itulah. Maka kelola Rasulullah pun jadi sebenar. Wa yamzah dalam kita wa yamzah Nabi pun ada bersenda-senda bergurau-gurau juga tapi wala yaqulu illa haqqan. Benda yang kecek tu sebenar. Sebenar semua. Walaupun nampak rupa dia bersenda bergurau-gurau pun. Tapi yang sebenar Nabi kata. Tak ada orang tua. Tak ada orang tua tak boleh masuk syurga. Boleh kata kita buat kelola orang tua ke rumah. Boleh. Amma duk ngaji mari. Di musik kata orang tua semua tak boleh masuk syurga. Ya Allah. Orang tua tak boleh masuk syurga. Enak pula ni memang mazhab mana pula pun ni. Ngaji mari ni. Ha. Aku tak buaya kata masuk belakang kan. Kira muda tua ke apa masuk juga belakang kan. Ah, tak boleh. Orang tua tak boleh masuk juga sama. Hadir Nabi kat sini. Ah, boleh kata lah. Tidak tua kamu sekalang lama. Dan sekarang. Ada malaikat kata lagi. Dan sekarang lah. Bagi kamu. Boleh bagi kamu. Bawa bersuka-suka kamu. Boleh suka-suka dah. Boleh bersuka. Bersenok. Maka tidak putus asa kamu. Maknanya jadi tidak merasa susah hati kamu. Maknanya gitu. Maka tidak putus asa kamu. Yakni tidak merasa susah hati oleh kamu. Selama-lamanya. Tak kena susah hati dah. Suka lah suka. Di dunia ni ada suka, ada duka. Ada dengan suka, ada dengan dukanya. Tapi dari syurga tak ada dari kedukaan. Penuh dengan kesukaan. Ah, tu dia. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dan demikian itulah firman-Nya, firman Allah Taala, wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah apa ni? Al-A'raf ayat yang ke apa? 43. Ya. Apa dia? Antil kumul deh. Wah tak ada dak. Antil kumul jannah. Tilkum. Tilkum. Yakum tu hara kitab itu hara kitab di tu isyarat lam tu lil bu'di kum tu lil kitab tu bukan dome apa dak tu kum tu bukan dome wa nudu antilkum asalnya gitu mi wal tak ada di belakang di mok ming tu dah situ tak Watwanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, arti firman Tuhan. Dan diserukan mereka itu, ahli-ahli syurga. Ada seru, malaikat seru panggil. Seru. Mana seruan tu? Antilkum. Bahwasanya. Ya, Musa nak terjemah bahwasanya dah. Pekaan tu apa ya tu? Bosonya. Kalau kita mengkofamina sekila annahu itu. Tengok-tengok kali lagi lah dah. Ya, ya. Dengan nudu tu kita rasa an tu an itu lagi tu. An mufassarah tu. Orang tengoklah. Dan diserukan mereka itu, mereka itu ahli syurga. Bahwasanya itu-itu syurga tu. Itu-itu syurga semua tu dipesakakan kamu akannya akan itu-itu syurga. Dipesakakan kamu. Apa nak dipesakakan kamu? Diwarisi dari siapa? Tulis betul dipesaka sikit. Yakni kamu dapat terima akan syurga itu. Yakni kamu dapat terima akan syurga itu sebagai pesaka. Sebagai pesaka daripada mereka yang mendustakan rasul-rasul. Daripada mereka yang mendustakan rasul-rasul. Nanti habis bandingnya lagi tu. Jadi kia kata, fuk mendustakan nabi-nabi, tak percaya kepada nabi-nabi tu, dia tak leh sakak air tu. Dia tak leh barang tu leh syurga. Maka bila tak leh ke dia, boleh ke dia, boleh kita. Ha, maka bila kita tu dikatakan kita terima pesaka dia. Kita terima pesaka tu, tu maknanya itu. Syurga tu dipesakakan akan kamu, dipesakakan kamu akan yang akan syurga-syurga tu. Ingatlah tu maksud dipesaka tu. Ha, tu. Allah Ta'ala beri kepada kamu dah sebagai pesakaan. Ha, tu dia. Dipesaka dengan barang, jadi dengan sebab barang yang telah ada kamu beraman oleh kamu. Yang telah adalah kamu beraman oleh kamu. Tulis sikit yang belik-belik. Barang yang tu, yakni dengan sebab taat kamu. Gitu. Dengan sebab taat kamu dan membenar kamu akan Tuhan kamu. Dengan sebab taat kamu dan membenar kamu akan Tuhan kamu. Dengan sebab kamu taat dan membenar akan Tuhan itulah. Sebab tu Allah Ta'ala mempesakakan akan syurga kepada kamu tu. Ha tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hei saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang tak mau berpaling. Tak mau berpaling. Dan peduli. Dan atas pada berpaling. Hei saudara-saudaraku yang tak mau, tak mau. Tak mau. Tak mau tu dah tak mau. Tadi kata tak mau. Mau. Berarti dia nak tak mau. Asyik dah. Asyik dah. Tak mau ada. Tak nak ada. Tak tak TikTok. Tiga. Tiga wajah. Tak si, tak mau, tak nak. Tak nak tu. Kukuk lain eh. Tak nak, tak nak. Tak nak. Tak si. Tak mau. Tak mau tu tak mau dah lah. Kukuk dah ni mau, mau. Mau gitu. Tapi ya, kita cek. Kita cek balik lain kat lah. Tak nak. Tak si, tak si. tu. Saudara-saudaraku yang tak mau berpaling dan tak mau peduli kepada beramal ibadah. Hei saudaraku yang tak se berpaling dan tak se peduli, tak se padu kepada beramal ibadah. Dengan sebab apa kata berpaling? Tak mau tu dengan sebab duk lepoti. Allah akbar. Lepotin. Sorry tu ada dulu tu leh juga. Lepote, duk lepote. Eh? Jari-jari nak orang ni tak kecek nak orang tua-tua dulu. Alin tu dia. Hei saudaraku hak tak si untuk berpaling kepada amal ibadah dan tak mau peduli kepada amal ibadah. Tak mau berpaling dan peduli tu dengan sebab duk lepote. Apa lepote ya duk? Duk biasa ikut se. Tak tahu kalu do. Hui-hui duk sepak kabuk. Ha tu. Lepotin. Duk sepak kabuk lah tu. Tak ada apa-apa. Pekdoh sikit buk. Tiap-tiap hari tak ada berguna. Lepotin. Atau dengan sebab masyur. Nah, mari ikut arak sikit. Tak tengok Senayu. Tak apalah. Dengan sebab duk lepote atau dengan sebab masyhur bersibuk diri dengan kesukaan atau ketinggian dunia. Tak peduli, tak padu lagi kepada amal ibadah. Dengan sebab duk jadi kusi, duk sibuk dengan kesukaan dan ketinggian dunia. Ha, kerja duk naik lah ni. Kerja duk naik. Tak ada lagi orang. Ya, kira lah. Allah, Allah. Yo kedai pun tukar buka kedai tu. Tukar orang best tu laku. Orang best tu. Kalau laku orang kau masuk hanya. Situ dah wak dia ditinggalkan segala-gala. Untuk ketinggian dunia dan kebusukan dia ya. Lupa ya. Akhir-akhir lupa waktu lagi. Rumah dah tu biasa je. Tapi tu yang uji pun uji macam tu. Kalau taklah uji. Uji dengan sebab. Tengok tu. Rolik lagu tu. Tak ada. Mari ramah macam-macam semayat. Oh, semaya. Allah tu dah. Jadi duk sibuk benda tu suka ketinggian dunia. Atau dengan sebab yang lainnya. Lain daripada masyhur dengan kesukaan ketinggian dunia saat ni tu. Sebab buat lain-lain lagi lah. Oh tu. Allahu Akbar. Hei, dia panggil sahaja dia. Saudara dia. Dia kata. Duk lepote lagi dengan sebab. Tak. Atau dengan sebab masyhur lagi. Atau dengan apa namanya masyhur dengan kesukaan dan ketinggian dunia. Jadi tok meneng kat Allah, dia panggil sorak tak ada pada dengar. Tok sorak le bilik sorak tu, tukar sorak tu orang sia aja. Orang sia aja dok lehau sorak tu. Oh, waktu orang bay tak bay pun ha siap payah juga ni. Tukar dok itu ni nak bangun gi. Masya-Allah. Ha tu siap masuk Allah kau. Okey, dok lehau tu habis waktu pun lah. Tengok je kau tengok tu tengok. Siap. Dok gitu. Ha tu kalau pun sorak-sorak pula. Allah Allah. Ha tu dah. Batu Musa ni kata, "Hei puak-puakku, diharapkan ampun dan maaf dah. Kalau ada tersalah atau tersilap. Ha nak tapih diri dulu. Harap ampun dan maaf banyak-banyak. Kalau ada tersalah dan tersilap pada cakapan ambo lagi akan datang ni." Tu. Kalau ada tersilap dan tersalah, ingat eh mato awak dulu. Hamba nak tanya sedikit. Ini. Kalau tanya eh ambo ni sentuh hati gapo minta maaf. Ampun maaf, ampun dan maaf ambo kalau ada tersalah atau tersilap. Amo nak tanya sedikit. Apakah pikiran kamu dan kenapakan kamu dan surah kamu, surahan kamu atau penjelasan kamu? Nak surah lagu mana? Pikir kamu dan kenapakan kamu dan surahai kamu atau penjelasan kamu? Apa kau fikir kamu? Nampak lagu mana? Fikir lagu mana? Nak jelas lagu mana? Dengan dok begitu tu. Fikir kamu dan nampak kamu dan surau kamu dengan dok begitu tu. Dok masyhur dengan dunia tu. Hei, apa kau fikir kamu dengan duduk gitu? Nampak lagu mana dengan duduk gitu? Nak kata kena dengan duduk gitu. Duduk masyhur, duduk sibuk dengan dunia tu. Adakah kamu sengkau kata kamu tak mati? Kau tak mati dah. Atau mati tetapi lamaknya, lamak mati gitu. Sengkau kata tak mati dah ke atau mati tapi tak lamak. Sengkau gitu ya. Bahkan adakah kamu sengkau kata umur kamu tu Allah bertambah banyak? Jadi semakin bertambah banyak. Dan lanjut. Atau pada bertambah tu lah. Adakah kamu sengkau kata umur kamu tu Allah bertambah banyak dan lanjut ke atau Allah kurang atau berhenti? Ke atau Allah kurang? Allah kok kurang, semakin kurang? Nak tanya sikit eh. Umur mung ni Allah kok banyak ke Allah kok sikit? Allah kok kurang? Jadi kau kurang, kau muda, kau muda, kau muda gitu. Dulu 15, dah ni 14 lah. Kau depan 13. Tahun lagi 12, gitu. Nak masuk dalam perut pula. Nak masuk dalam lubang tu pula. tu. Tak puas hati lagi nak hidup, hidup alam zat semula. Misalnya. Dia tanya tu jawab. Orang tak akan jawab kata Allah. Ya Allah kok banyak. Kamu-kamu tu Allah bertambah, semakin bertambah banyak ke? Dan lanjut, semakin lanjut umur panjang ke? Atau Allah kok kurang, kok muda gitu? Atau berhenti tidak bertambah sebelah jumlah? Tidak berhenti dah, tak bertambah dah. Dia berhenti sekat tu. Sakning, kurang, lanjut pun. Bertambah pun kurang pun dia ada berhenti dah. Dia ada orang panggil ada kurang, ada banyak. Atau berhenti. K30 siapa sup? Tidak bertambah sebelah jumlah. Pada pihak bilangan dia tu. Tu. K, lo ni 30 dah 30 sampai ke bila-bila gitu. K30, 31, 32 ke? K30, 29, 28, 27 ke? K30 lagu tu. Berhenti. Tak bertambah dah. Gitu. Minta maaf tak dah dulu. Kalau tersalah silap. Mau tanya. Bahkan adakah kamu sengko kata muda, kata ni bahawa lah kalau kira bahasa sungguh ke tak? Tu kalau nak tunjuk kira sungguh tak? Bahkan adakah kamu sengko kata muda kamu tu berhenti di situ dah selama-lamanya? Tidak berubah-ubah dah, muda lagu tu dah. Berhenti di situ selama-lamanya. Sengko lagu tu kan, muda tu. Nyo lagi dah, you pakai duk muda sokmo. Nyo aku. Apa? Sebab kamu, nak duk muda lagu tu sama. Kalau kau sengkau kata kamu tu muda, apa? Kata muda kamu tu berhenti di situ selama-lama. Berhenti dengan segala bagai kesukaan dan kekuatan, gitu. Orang muda leh, dia muda, dia ada kesukaan banyak dan kekuatan banyak. Kaya dia berhenti sikit tu dah, kaya umur. Dia kuat lagu tu sampai ke bila-bila kah? Atau Allah jadi tua? Atau semakin menjadi tua? Nak tanya dulu. Jawab, mari. Jawab. Ada senyap ni orang tua kalau dengar wabat ni, senyap. Tak jawab apa lah. Senyap. Dan doa tiap-tiap hari. Atau Allah jadi tua dan doa dan lemah tiap-tiap hari. Semakin hari semakin doa. Atau bertambah jadi terlebih muda ke kan? Jawab. Tak saya jawab lagi senyap lagi. Tanya pula. Bahkan adakah kamu sengkau kata mati kamu. Sengko kata mati kamu. Sengko bahawa kamu akan mati. Adakah kamu sengko bahawa kamu akan mati tetapi selalu gait dan pisah. Okey, kisah pisah. Gait-gait. Kamu sengko kata kamu pun mati tapi mati pun selalu gait dan pisah. Pakai gait selalu dah. Dengan tidak ada balah baik atau jahat di alam barzak dah kan. Dia mati pakai cok sebab tu sepul lembu kubah gitu. Lembu kubah yang mapuh dah, dia pakai gait dan pisah lalu dah. Tak kena ada siksa, tak kena ada azab apa di alam barzak dah. Okay, kamu sengkau atau kamu yang lembu kubah gitu. Adakah kamu sengkau kata kamu mati, mati kamu tetapi selalu gait. Kita gait dah. Gaib tu bukan macam gait tu gait. Segala hilang, selalu hilang dan pisah. Yang ni berpisah maknanya tak ada apa dah. Pisah nak kata ni. Bercerai. Hilang dan bercerai dengan tidak ada balas baik atau jahat di alam barzakh dah. Yalah. Kesengkau lagu tu. Tetapi selalu gaib dan pisah dengan tidak ada balas baik atau jahat di alam barzakh dah. Hengok okey lah alam barzakh sampai daripada masyarakat dan sebagainya. Tak ada dah nak kena kacuk sikit tu sepul lembu kubah tu. Mikir dah weh. Mikir. Bahkan adakah kamu sengko kata perkara-perkara yang tersebut di dalam hadis dan Quran tu palsu atau gimana? Gah tu gagal. Atau gimana? Lah gimana? Kegeno. Duk kata perkara yang tersebut dalam Quran atau Quran tu palsu kerana bahawa saja Quran ayat hadis ayat. Bahkan adakah kamu sengko cerdik dan bijak kamu lagi daripada segala ulama-ulama yang duk beramal ibadat mereka itu siang malam kata ke gimana? Kau gimana? Cerdikmu lagi. Bijakmu lagi pada segala ulama yang ada buat amal ibadat siang malam. Okay, no? Minta maaf, eh? Mana minta maaf? Minta maaf dulu. Kalau silap tersalah lah. Bahkan, adakah kamu berasa cerdik dan bijak kamu lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gena? Bijakmu lagi daripada Nabi? Kamu fikir tengok, orang tanya sikit je tu banyak kau. Orang tanya sikit je. Bijakmu lagi daripada Nabi? Orang kita ni, Islam kita ni, teruk-teruk dari mana pun, bila sultapan Nabi ni tak nak pergi akit, tak nak pergi lawai dah. Tak pergi lawai dah. Teruk-teruk pun. Bijak pun lagi dengan Nabi dah. Allahu Akbar. Hei Tuhanku, haraplah engkau bukakan mata hati mereka itu. Mereka itu, saudara-saudaraku saat ini tu. Pada menjawabkan beberapa pertanyaan ini. Bukalah mata hati, boleh jawab. Menjawab dengan jawapan yang sebenar-benar lah. Yang pihak sebenar, yang betul. Maka engkau taufikkan, engkau tunjukkan, engkau taufikkan kepada mereka itu saudara-saudaraku tu, taufik beramal ibadat selalu. Jadi selalu ini dengan segeranya. Maksudnya kita. Maka engkau taufikkan, engkau beri tenaga kepada mereka itu untuk beramal ibadat selalu dah. Dengan segeranya. Serta menyerta. Selalu serta menyerta. Serta merta lah maknanya. Seperti serta merta dah maknanya. Serta merta. Selalu lah tu. Tak bersama selalu dah tu. Boleh buat beramal ibadat selalu dah. Serta merta. Dengan bersungguh-sungguh siang dan malam. Dan kepada taubat. Atas pada kepada mereka. Kepada. Atas kepada. Beramal ibadat. maka engkau taufik kepada mereka itu kepada taubat daripada beberapa kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Salah silap pasal dia, taubat itulah hal penting sekali. Kesalahan kita telah lalu. Dan kepada mengaji dan belajar. Mengaji, belajar. Mengaji apa? Belajar apa? Belajar mana-mana, jadi akan mana-mana yang mereka tak pandai. Akan mana-mana masalah, akan mana-mana perkara yang mereka tak pandai. Tak pandai, tak faham. Mengaji. Mana-mana yang mereka tak pandai, yang bersangkut paut dengan iktiqad dan lain-lainnya. Bersangkut paut dengan pegangan hati dan lain-lainnya. Lain-lainnya seperti beramal ibadat dengan cara beramal, cara ibadat. Itu iktiqad. Akidah ni penting. Allahu Akbar. Kena klik aja tu akidah kepada sahabat kita ataupun ahli-ahli kampung. Kau dua galik-galik. Baca asak yang tikok pada dalam sejik. Kau kampung boleh kena-kena molek. Dia galik tu. Dia galik sangat. Sekurang-kurangnya tu. Kita leluh ada dah. Baca dia ngajar orang. Jaya dah kita seorang mengaji di luar negeri ni. Kalau kita dapat memimpin masyarakat di kampung tu pun alhamdulillah dah. Dalam masjid. Kalau tak boleh sejid pun, tak boleh mengajar sejid pun, mengajar kat rumah-rumah orang tua-tua. Tapi ada juga orang tua pakat mengajar mengaji kita. 4-5 naik orang, 7 orang, 9 orang, 10 orang, setupuk buat tu. Haa, ni secuk. Hari senang. Hari senang tak pun, mengajar makcik-pakcik. Haa, tak tahu rumah tu. Rumah makcik, rumah makcik, makcik mah. Makcik mah tu, baca atas tu, orang baca atas tu. Lepas tu penuh orang tua-tua pakat duduk bawah tu, duduk atas tu. Haa, ingat dah. Tak sejik pun. Haa, tu kira. Haa, duduk dengar. Haa, duduk seng, seng, seng hati kat bawah tu. Haa, seng, seng, haa, ngepek atas tu. Ni, ni, baca hal ni. Haa, seng, haa, seng, seng, haa, di bawah. Haa, macam-macam lah tu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga engkau permatikan mereka itu di dalam hal itu. Dalam hal itu. Dalam hal mana? Dalam hal. Dalam hal ibadat tadi itu. Beramal ibadat. Dalam hal taufik beramal ibadat tu. Amin, amin, amin, amin. Allahu Akbar. Tak ada ayat mana ni. Tapi pertanyaan itu jadi makai dah tu. Makai dah tu. Allah. Maksudnya pengkasar dah ni malam ni. Haa, sekat tu dulu nampak dah. Penjagaan terhadap kepada yang do'e-do'e fikiran pula. Adalah nampak penuh berpenuh penah. Nampak berpenuh penah. Penuh penah. Malam esok insyaAllah kita buat kota kita. Betul tak dok eno? Betul tu itu tu orang baca tu nanti. Nanti hak nak hubung sekali lagi dengan dengan itu. Kalau sekiannya dia tu rasa siap pedang untuk nak boleh baca, kita pakai petai tu, pakai dia baca lah. Siap kali tu. Kalau dia kata minta uzur lagi, bila rasa lagi misalnya, maka istihar insyaAllah nak baca petai esok. Petai esok tu nak baca sekali lagi. Lepas tu malay tu hotel lah, ada hotel. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب، ونسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة وعملا صالحا مقبولا وسعادة الدارين وحسن الخاتمة وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض وأشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصرب، والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علما نرزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى.